Su tambah main gila tak. Yeah, kau bikin sampai tak su percaya. Hey, mana tong ku cinta yang sulama. Hey, kau su bawa pitaru di mana. Yeah, sekarang tak su tak percaya kau. Tak usah balik untuk kau tanya. Yeah, karena tak su bukan yang pertama. Yeah.